Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Walah, Jan. Oke, untuk seluruh penggemar Curanmor, saya ucapkan Happy Valentine Day, ya. Happy Valentine Day, alias hari kasih sayang, ge. Aduh, Jan, ketuingi jas minggu, sirai kremut, mikirna. Arep ngadu apa, ge, nyawarin pasare, ya. Ngadu walang, bok mubah, ngadu lawang, bok darani ngenyek, wonganu pacarnya ngamba banget sih, ya. Harap ngado buku, anu orang dia pulpen pacarin nyong, anu pulpennya diceketeng nang nyong bayi sih ya. Oh ala jan, harap tuku emas, kayong mandan kelarangan, atul karangan orang dia karangan, atul sawah anu sawah ini, harap atul biyung raman reang. Nah oke kang, pancen ya sing jinane hari Valentine dae, gue pirang-pirang maknane, wah kan. Lah kayak sih pada seneng ngerayu-ngerayuan kayak ya. Nyong udah cerita kiriman sekang kakek murjene. Ayo nyajal kayak ngapa caranya kakek murjene anggar lagi ngerayu cewek. Cewek meluek. Kayak ngapa? Tiliki bae yo. Yo kakek murjene. Jurus rayuan gombal pertama. Mbak, Mbak pasti sekarang lagi nungguin angkutan kota nih. Emang kenapa? Kalau aku nungguin angkutan kota di sini salah? Hah? Ya enggak sih, cuman pengen coba untuk mengajak Mbak tebak-tebakan. Garing tuh enggak? Wah Mbaknya, enggak usah tersinggung. Boleh menebak sesuatu enggak Mbak? Boleh ya? Kalau boleh menebak nih, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Gimana? Ya itu tadi, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Ah, enggak. Sok tahu. Emang kenapa? Karena saya melihat ada bintang di mata Mbak. Wow. Jurus rayuan putri. Siki, jurus rayuan gombal kedua. Nah, Siki, gari kaki marjini. Ketemu cewek maning nang apotik kayak apa yuk tiliki. Hai Mbak, lagi nungguin obat ya? Siapa sih lo? Ekspresinya mana? Lu saya lagi tanya lo Mbak. Mbaknya lagi nungguin obat ya? Memang kenapa kalau aku lagi nungguin obat? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuman kepengen ngingetin Mbak jangan terlalu lama Mbak duduk di kursi situ. Lah terus aku harus duduk di mana, Mas? Ya, pindah duduk sini dong deket saya. Ya. Loh, perasaan sama deh. Kursi yang aku dudukin sama kursi yang kamu dudukin, ada yang salah? Ya enggak gitu, Mbak. Saya cuma takut nanti kalau lama-lama Mbak duduk di situ, dikerubung semut. Soalnya, tahu enggak? Mbak manis sih. Ala rayuan kucis. Itu jurus yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana jurusnya kakek murjini merayu cewek. Ke gara-gara Valentine dae ge serbane serba romantis ge ya. Yo jurus ketiga kakek murjini lagi nang stasiun. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Kok diem sih, cantik-cantik? Selamat sore, Mbak. Mbak, jawab dong. Selamat sore. Memang kenapa kalau aku nggak jawab? Ada yang salah? Ya enggak sih. Cuman pengen ngasih ucapan selamat sore aja. Selamat sore, kenapa? Mbak punya obeng nggak? Saya punya obeng apa enggak? Saya perempuan loh, Mas. Gak mungkin banget kali kalau seorang cewek bawain obeng segala. Gak punya. Kenapa sih? Obeng itu adanya di bengkel. Kenapa sih nanya-nanya obeng? Jadi mbaknya gak punya obeng nih. Gak punya obeng beneran. Enggak. Tapi kalau nomor handphone, punya dong. Rayuan Erika mambu langu. Dah, gue mikir. Jurusnya kakek murjini, anggar-anggar merayu cewek. Gue jurusin ketelu. Sekin jajal. sepurane jenengan kira-kira kepengin arep entuk cewek nang hari Valentine dae ini. Wah, kek kudu ngerti jurus-jurus sek. Eh jurus kepapat ke ringokna yo. Ya ceritane kaki Murjini lagi nang jero kantor Yes Radio. Ayang apa tidi ke yo. Pastinya begitu kita melihat keluar, masa keluar aja dari dalam kaca rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Sini Mbak, duduk Mbak, duduk sini Mbak, duduk sini Mbak. Ada mungkin yang bisa aku bantu Mbak? Permisi, saya mau beli pulsa. Mas, ada nggak? Waduh, ini Yes Radio Mbak. Stasiun radio, jadi bukan konter. Duh, kasihan nama sih. Tapi nggak masalah. Ya duduk Mbak, duduk Mbak, duduk Mbak, duduk Mbak, duduk. Yang santai aja. Silent please, cooling down. Nggak usah. Saya cuma kepengen beli pulsa aja tadinya. Cuman kalau nggak ada ya udah, aku mau langsung cari konter yang jual pulsa aja. Loh, jangan tergesa-gesa loh Mbak. Saya penyiar Mbak, kenalkan. Nama saya Indra. Siapa? Indra Pras. Yang nanya? Boleh juga nih Mbak, humornya. Tapi emang gitu sih, kadang-kadang yang namanya cewek kalau potongan udah kayak cewek Eropa, wah, humornya konyol. Duduk Mbak. Boleh menebak sesuatu nggak? Menebak apaan nih? Kalau saya lihat nih, kayaknya Mbak itu seorang interior designer deh. Seorang apa? Iya itu tadi, Mbak seorang interior designer, ya nggak? Bukan kok, kenapa sih? Ya karena ketika Mbak masuk ke sini, waduh, ruangan ini Mbak jadi kelihatan lebih indah gitu loh Mbak. Tukang rayu ngakus. Pikir balik banyak balik. Kantor kayak konter. Gue sedulur. Sing jenenge jurus rayuan maute kakek Murjini gue kayak miki. Dadi jenengan sapa bae sing di hari Valentine dae ini ingin merayu sang bojo utawa ingin merayu sang pacrat. sang pacar ya wis ge gunakan satu jurus yang diciptakan oleh kakek Murjini. Selamat mencoba dan sekali lagi happy Valentine dae ya. Curangan, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.